وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Adalah senantiasa atas kita untuk terlepas dari sebuah kerugian atau berbagai kerugian yang akan ditimpakan kepada manusia adalah selalu mengusahakan pada diri-diri kita mewasiatkan dengan kebaikan dan al-haq, dan tiadalah di sana wasiat yang lebih baik daripada wasiat untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Yang itu merupakan wasiat Allah kepada para Rasul. Sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan dalam surat Ali Imran, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada para orang-orang yang ahlul kitab, orang-orang yang diberikan kitab sebelum engkau, dan demikian pula kami wasiatkan kepadamu, أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, supaya engkau bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah senantiasa diwasiatkan kepada orang-orang yang beriman, walaupun orang tersebut sekarang di atas ketakwaan. Allah nyatakan di dalam surat Ali Imran 101-102, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian sekali-kali mati melainkan dalam keadaan kalian sebagai seorang muslim. Di mana orang yang hidup di dunia, selama yang namanya sifat kehidupan itu masih ada padanya, akan terus didatangkan kepadanya ujian-ujian, didatangkan kepadanya gejolak-gejolak dan berbagai musibah-musibah dan segala sesuatu yang kadangkala tidak dia inginkan. Yang semua itu barakallahu fikum, hikmahnya adalah dalam rangka menguji, menyeleksi, melihat kejujuran diri-diri kita, melihat keistiqomahan kaki-kaki mereka berpijak di atas tuntunan yang benar. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ. Dan sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka dengan keimanannya, sehingga nyata di hadapan Allah orang-orang yang mereka jujur dengan keimanannya, dan orang-orang yang dusta hanyalah mencari dunia. Sehingga dia beriman tatkala mendapatkan kesenangan, beriman tatkala mendapatkan apa yang dia inginkan. Barakallahu fikum. Merekalah yang disifatkan oleh Allah, wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Mereka orang-orang yang kalau di antara manusia ada orang-orang yang beribadah kepada Allah ala harfin, di penghujung daripada kukunya. Kalau diberi apa yang mereka inginkan, itma'an nabi, dia merasa tenang, nyaman dan siap istiqomah. Walakin, akan tetapi apabila ternyata apa yang dia tuju dari dunia ini dengan harapan berpijak di atas din ini bisa meraih kesuksesan ataupun juga kemewahan dunia, ternyata dia tidak raih, apa yang terjadi? Inqalaba ala wajhih, berbaliklah mukanya dan meninggalkan sunnah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang terjadi. Seorang dikala mengenal manhaj yang sahih, mengenal jalan yang lurus, mengenal bagaimana sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dan pasti akan datang kepadanya ujian. Ujian untuk melihat sebatas mana kejujuran dia di dalam mencari sunnah, sebesar apa keikhlasan dia di dalam mengikuti sunnah ini. Maka dari itu, para ulama senantiasa menjadikan prinsip dasar di dalam melihat baik dan buruknya sebuah amalan kembali kepada dua pokok perkara: keikhlasan niat dia yang menjadikan tidak ada tujuan di dalam beramal melainkan hanyalah mencari wajah Allah dan surga serta pahalanya. Dan yang kedua, tidaklah cukup sekedar ikhlas, maka dia harus berusaha menjadikan amalan yang dia lakukan adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh Syekh atau Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Al-Mufassir Ubaid bin Abdillah Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala dalam muhadarah beliau Al-Qawlil Mudabbaj Bidzikri Wasaya Fil Manhaj, untaian kalimat yang indah di dalam menyebutkan wasiat di dalam bermanhaj. Maka beliau menyebutkan, walihada qala ulama'una, oleh karena itu, pada halaman 49 yang kita lewat sebelumnya, masih dalam kitab yang dahulu, berkata ulama kita, yang ini belum dibaca nanti, al-amalu in faqad al-ikhlasu lillahi kana syirkan wa riya'an. Maka amalan apabila dia melakukannya tidaklah ikhlas, maka jadilah amalan tersebut amalan syirik atau amalan riya. Adapun wa in faqad al-mutaba'ah, kalau hilang darinya al-mutaba'ah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana bid'atan, jadilah amalan tersebut amalan bid'ah. Wa mata jamal amal al-ikhlas lillahi wal mutaba'ata li rasulih sallallahu alaihi wasallam, maka kapanpun dalam sebuah amalan terkumpul padanya keikhlasan niat dan sesuai dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kata beliau, kana, maka jadilah amalan tersebut amala ahli tauhid wa sunnah, jadilah itu amalannya ahli tauhid dan ahli sunnah. Maka inilah yang menjadi barakallahu fikum barometer seorang di dalam beramal dibangun di atas asas tauhid atau bukan. Bentuk dan prakteknya sesuai dengan tuntunan Nabi atau tidak. Barakallahu fikum. Oleh karena itu kata beliau, wa bihadza ya'lam. Maka dengan dua dasar ini, keikhlasan dan kesesuaian Nabi, diketahui anna a'malan nasi, bahwasanya amalan-amalan manusia, wa qawlahum, dan ucapan-ucapan mereka, allati tadhhar, yang nampak pada kita, la tuzanu binata ijiha, janganlah engkau naam timbang dengan buah yang ditimbulkan dari amalan tersebut. Wala tuzanu bima yansha'u anha, dan janganlah engkau timbang dengan apa yang muncul dari sebab amalan tersebut. Bal tuzanu bihadaini syartaini, akan tetapi hendaklah ditimbang dengan dua syarat ini, wahumal ikhlas wal mutaba'ah li rasulillah, yaitu pertama ikhlas lillah, dan yang kedua sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makna ucapan beliau, seorang melakukan amalan, jangan yang menjadi patokan buah dari amalan tersebut. Sebagai contoh, seorang dai, dia berdakwah, ternyata dengan dakwahnya yang barakallahu fikum spektakuler, menggebu-gebu dan seterusnya, ternyata banyak yang lahir, banyak yang tertarik, banyak yang mengikuti, hingga akhirnya mereka mau mendekat ke masjid, tidak hidup di jalan-jalan. Ini buahnya. Jangan dilihat yang seperti ini atau yang lainnya, dengan cara seperti ini ternyata kita bisa mengundang berbagai donatur, sehingga kita bisa melaksanakan pembangunan masjid dengan megah dan lancar. Ini buahnya. Janganlah sesuatu ditinjau dari buahnya. Ternyata dengan dakwah kita ini yang melibatkan seorang-orang yang mereka memiliki barakallahu fikum gelar-gelar dan seterusnya, akhirnya yang mengaji, lihatlah orang-orang eksekutif, orang-orang legislatif, orang-orang yang mereka bukan kalangan rendahan. Bagus kalau begitu. Jangan dilihat yang seperti ini, kata Syu'bah. Namun lihatlah, timbanglah amalan tersebut dengan dua perkara. Keikhlasan niat dan juga kesesuaian dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Walihada yang qasimul ya walihada yuqasimul ulama ulama ulislam. Oleh karena itu para ulama Islam membagi al-amala amalan min haitsu ijtima'il ikhlasi fihi lillah wal mutaba'ati li rasulillah, membagi yang namanya amalan ditinjau dari keikhlasan niat karena Allah dan juga kesesuaian dengan sunnah Rasulullah. Manusia dibagi ila aqsamin arba'ah, menjadi empat macam. Di sana yang pertama, makana khalisan lillahi muwafiqan sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan pertama yang dilakukan atas dasar ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang ikhlas sesuai dengan sunnah, ini amalan yang pertama. Amalan yang kedua adalah makana khalisan lillah ghairu muwafiqin lissunnah. Orangnya melakukannya ikhlas, tidak mengharap pujian, tidak mengharap dunia dan seterusnya. Betul-betul ikhlas, semata-mata mencari wajah Allah. Namun tata cara dan bentuk amalan tersebut tidak sesuai dengan sunnah. Ghairu muwafiq, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan kedua. Amalan yang ketiga adalah makana muwafiqan li sunnah ghairu khalisin lillah. Sebaliknya dari amalan yang kedua, amalan tersebut sesuai dengan sunnah. Sholatnya masya Allah, sifat sholat Nabi, Puasanya masya Allah sifatnya puasa Nabi. Ibadah-ibadah muamalahnya dan seterusnya masya Allah sesuai dengan sifat ibadah dan muamalahnya Nabi. Akan tetapi orang tersebut ternyata tidak ikhlas. Tidak ikhlas mencari dunia, mencari pandangan di sisi manusia, mencari tempat dan kedudukan nam di sisi manusia ataupun yang lainnya selain ikhlas. Maka barakallahu fikum, ini jenis amalan ketiga. Warabi'uha wa adunnukum adraktumuh. Dan yang keempat, dan aku yakin kalian mengetahuinya. Apa itu? Kalau yang pertama terkumpul padanya dua perkara, ikhlas dan mutaba'ah. Yang kedua hilang salah satunya, ikhlas namun tidak mutaba'ah. Yang kedua hilang salah satu yang terakhir. Nah, atau yang pertama dia itu mutaba'ah namun tidak ikhlas. Berarti yang ketiga apa? Yang keempat? Hilang dua-duanya. Amalannya tidak ikhlas sekaligus tidak sesuai dengan contoh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka na ghairu ikhlasin lillah wa ghairu muwafiqin lisunnah. Amalan yang tidak sesuai, yang tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan sunnah. Ini amalan yang nampak dari seseorang selalu kita timbang dengan dua timbangan. Maka akan muncul salah satu dari empat hukum tadi. Kita simpulkan, wa indana wuzina hadil asnaf al arba'ah. Maka tatkala empat keadaan ini kita timbangkan, bimizanil haq, dengan timbangan yang hak, wa nadril basiratil mabniyati alal ilmi wal fiqhi, dan ditimbang dengan pandangan yang tajam, pandangan yang jauh yang dibangun di atas ilmu dan fikih, pemahaman yang benar. Yatabayyana annal maqbul minha, maka diketahui dengan jelas yang diterima dari empat perkara tadi di sisi Allah wasinful wahid, wasinfun wahid, yaitu satu perkara saja. Apa itu kira-kira? Dari empat perkara, ikhlas, mutaba'ah terpenuhi yang pertama. Yang kedua ikhlas namun tidak mutaba'ah. Yang ketiga mutaba'ah sesuai dengan sunnah namun tidak ikhlas. Yang keempat yang tidak mutaba'ah sekaligus tidak ikhlas. Yang diterima hanya satu jenis saja. Yang mana kira-kira? Yang pertama. Yang ikhlas al-awwal. Kata beliau yang diterima yang pertama. Limadha? Kenapa demikian? Li'annahu jama syartain syartai qabulil amal. Dikarenakan terkumpul padanya dua syarat diterimanya amalan, yakni ikhlasulillah dan juga mutaba'ah li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disinilah seorang yang ingin berbahagia di dunia maupun di akhirat, ingin ightina meraih panenan yang banyak dengan amalannya nanti di akhirat, maka dia selalu menimbang amalan yang akan dia lakukan, atau menimbang seorang yang memiliki amalan yang akan dia gaul, akan dia pergauli dari sisi menjadi teman, atau justru akan dia ambil ilmunya darinya, ditimbang dua perkara ini. Nampak keikhlasan atau tidak? Kalau orang itu ikhlas, cirinya mudah mengikuti sunnah. Seorang yang ikhlas mudah mengikuti sunnah. Kalau orang tersebut mengatakan ikhlas namun susah mengikuti sunnah, ini alamat orang tersebut tidak jujur dalam keikhlasannya. Dalil yang menyatakan demikian, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, kalau engkau memang mencintai Allah, orang yang ikhlas selalu didasari karena cinta kepada Allah. Kalau engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan mencintaimu. dan mengampuni dosa-dosamu. Sehingga lahiriah dari orang yang ikhlas, dia akan mudah mengikuti tuntunan Rasul tatkala tuntunan Rasul sampai kepadanya. Orang yang ikhlas sekarang mungkin belum sesuai tuntunan, namun dia ikhlas hatinya. Kalau jujur dengan keikhlasannya, maka dia akan diberi kemudahan mengikuti tuntunan Rasul. Namun ternyata tidak mau mengikuti tuntunan Rasul, maka jatuhlah dia kepada amalan yang ikhlas namun benci kepada tuntunan Rasul. Tidak mutabah, tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima oleh Allah. Rasul mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Dalam hadis Aisyah riwayat Muslim, Rasul mengatakan, barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka dia ditolak. Amalnya ditolak. Inilah barakallahu fikum, sehingga tidak cukup sekedar ikhlas. Demikian pula amalan tersebut tatkala sudah sesuai dengan sunnah, dituntut orangnya untuk ikhlas. Untuk ikhlas. Bagaimana datang keikhlasan, bagaimana nampak darinya keikhlasan dalam jenis yang seperti ini? Mudah bagi dia untuk menanggalkan baju kebesaran dunia, karena dia mengetahui bahwasanya kita melakukan ibadah semata-mata mencari pandangan Allah. Sehingga Ibnul Qayyim rahimahullah mengibaratkan tentang ikhlas, huwa nisyanu an nadharil khalqi bidawamin nadhar ilal khaliq. Orang tersebut dia melupakan bagaimana pandangan manusia dengan senantiasa berusaha mencari pandangan Allah. Ikhlas mengikuti sunnah Rasul, ini sunnah Rasul. Oh, nanti manusia bicara apa kalau saya seperti itu? Nah, berarti bukan ikhlas. Nah, orang yang ikhlas mengikuti sunnah Rasul mudah. Sehingga ada di sana jenis amalan sesuai secara lahiriahnya, sesuai tuntunan Rasul. Namun ternyata hatinya tidak ikhlas mencari pandangan manusia. Bagaimana kita mengetahui? Barangkali diri kita terjatuh seperti itu, yaitu dikala dibenturkan antara kemaslahatan duniawi dengan keriduan Allah berbenturan. Nah, ini sunnah seperti ini, sholatmu sudah sesuai dengan Rasul. Nah, ibadahmu telah sesuai dengan Rasul. Namun sekarang bagaimana muamalahmu? Apakah sesuai dengan Rasul? Ini loh tuntunan Rasul. Loh, kalau aku seperti ini nanti bagaimana pandangan manusia? Lihatlah. Berarti yang seperti ini belum sampai pada kesempurnaan ikhlas. Belum sampai pada kesempurnaan ikhlas karena dia masih mencari pandangan manusia. Nah, barakallahu fikum. Sehingga di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang harus dijadikan patokan oleh seorang ahlus sunnah. Ketika mau menilai amalan kita, kita mau beramal atau tidak, selalu kita introspeksi. Sudahkah saya ikhlas atau belum? Kalau sudah, jagalah amalan tersebut. Kemudian yang kedua, saya ikhlas. Kira-kira yang akan saya lakukan ini sesuai dengan sunnah atau tidak? Kalau sudah sesuai dengan sunnah, wabiha wa ni'mah. Demikian pula ketika melihat apa yang terjadi pada orang lain yang akan kita jadikan sebagai teman dekat kita, atau yang akan bahkan lebih tinggi dari itu yang akan kita jadikan guru-guru kita. Dilihat. Kenapa demikian? Karena Rasul telah mewanti-wanti, dinul mar'i ala dini khalilih, atau al mar'u ala dini khalilih. Agama seseorang sangat tergantung dengan agama teman dekatnya. Sehingga di sini, barakallahu fikum, harus melihat yang seperti ini. Maka kata beliau, wa akhtumu hadhil wasaya aku tutup wasiat ini bikalamin nafisin mati'in nafi' dengan ucapan yang sangat berharga, yang bagaikan mutiara yang bermanfaat. La yastagni anhu talibul haq, yang seorang yang senantiasa mencari al-haq tidak akan merasa cukup, selalu butuh kepada ucapan ini. Kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. 6. Orang tersebut terus merasa kurang dengan membuka dadanya mau menerima nasihat ini dan terus menyiapkan pendengarannya dan dia menyaksikannya karena ini ucapan yang sangat bermanfaat. Apakah ucapan tersebut? Setelah kita mengetahui hal yang demikian, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, inilah ucapannya. Wa bi iza'i haula'il mukaffirina bil batil, maka di hadapan mereka orang-orang yang mengkafirkan, yang mereka mengkafirkan dengan kebatilan, aqwamun la ya'rifuna i'tiqada ahli sunnati wal jamaah kama yajib, ada kaum yang tidak mengetahui, tidak mengenal akidah ahli sunnah wal jamaah sebagaimana diwajibkan. Dia mengatakan, kaum yang di sini, saya ingin menjadi ahli sunnah dari sisi akidahnya saja. Yang penting saya iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada seterusnya rukun iman yang 6. Saya penuhi. Perkara muamalah bebas. Saya mau ngambil dari ahli sunnah, mau mengambil dari orang-orang materialistis, saya mau mengambil dari orang-orang yang dia itu separat, sebagainya, terserah. Ini orang yang tidak mengetahui, mau mengenal akidah ahlu sunnah secara kewajibannya. Kenapa Allah mengatakan udkhulu fisilmi kafah? Surat Al-Baqarah 210 atau 208, Allah berfirman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Ketika diajak muamalah muslimin yang sesuai dengan syariat, oh jangan. Nah, ketika bagaimana norma-norma bergaul diajak sesuai dengan syariat Islam, oh tidak. Yang penting saya akidahnya Islam. Ini tadi. Maka ternyata di sana ada orang-orang yang bentuknya demikian. Dan juga oh ya'rifuna ba'dha, atau mereka mengetahui sebagiannya, wa yajhaluna ba'dahu, dan mereka bodoh tidak mau mengetahui yang lainnya. Nah, saya belajar itu yang kira-kira diterima masyarakat sajalah. Nah, kalau perkara akidah, tauhid, syirik, bid'ah, dia tahu. Saya enggak maulah. Saya enggak mau. Kalau perkara berbicara tentang kesesatan, saya enggak mau. Kenapa? Dicireni wong. Iya enggak? Tuh Pak Ramlan pokoknya, jamerek-merek Pak Ramlan, nanti kamu ditahdir, katanya gitu. Siapa yang mentahdir? Lihatlah. Sehingga akibatnya kata Syekh, wa ma arafu minhu, apa yang telah dia ketahui dari perkara din ini, ini syirik, ini bid'ah, resikonya besar kalau bicara. Maka qad la yubayyinunahu linnas, kadang dia tidak mau menjelaskan kepada manusia hukum ini apa ya. Dia hatinya tahu itu syirik. Wah, janganlah, kok jangan tanya seperti itu. Belum saatnya. Belum saatnya. Nah, syirik terjadi di depannya, jangan kau tanya, manusia lari. Bal yaktumunah, bahkan kadang menyembunyikannya. Lihatlah akibat tadi. Wala yanhauna 'anil bid'ah al mukhalifah lil kitabi was sunnah. Orang tersebut tidak mau melarang manusia melakukan kebid'ahan yang menyelisih Alkitab dan sunnah. Jangan dilarang, biarlah. Daripada mereka minum khamer, daripada mereka di jalan-jalan. Alhamdulillah mereka sudah mau datang ke kita. Ya, kita ambil kebaikan dari mereka. Naam. Demikian kata mereka. Nauzubillah. Wala yadhummun, kalau tadi perbuatannya, wala yadhummuna ahlal bid'ah wa yu'aqibunahum, tidak mau berbicara tokoh-tokoh pelaku kebid'ahan. Jangan. Akibat tadi. Barakallahu fik. Ini demikian. Bal la'allahum yadhummunal kalam fis sunnah wa usuliddin dhamman mutlaqa. Justru sebaliknya. Orang yang tipenya sudah kayak gini nanti, bahkan kata Syekh, mereka bisa jadi justru akan mencela orang yang berbicara sunnah. Iya apa enggak? Orang yang berbicara sunnah, menerangkan syirik, memperingatkan bid'ah, justru dicela sama mereka. Dengan zaman mutlaqo, orang itu keras, orang itu kasar, seterusnya. Lihatlah. Di sini, wala yufarriquna fihi baina ma dalla 'alal kitab was sunnah wal ijma', mereka tidak membedakan dengan apa yang dibolehkan berbicara tentang individual yang ditunjukkan oleh kitab dan sunnah dan ijma'. Apa yang dibolehkan oleh kitab dan sunnah? Berbicara tentang aib-aib seseorang yang membahayakan umat. Buka kitab Riyadhus Shalihin babul ghibah, bab tentang ghibah. Allah mengharamkan membicarakan aib muslimin individualnya. Maka ini seperti kita memakan daging mereka dalam keadaan masih hidup. Dosa besar. Akan tetapi di sana ada perkara yang dibolehkan. 6 perkara diantaranya adalah membicarakan seorang yang memiliki penyimpangan yang membahayakan umat, para pelaku bid'ah, tokoh-tokohnya. Fulan punya pemikiran menyimpang dan harus dijelaskan. Imam Ahmad datang kepada beliau ketika beliau berbicara tentang fulan, fulan, fulan, orang yang menyimpang, supaya imam jangan seperti inilah, jadi orang pada ya gimana lah. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, "Lau sakatta anta wa sakattu ana, kaifa ya'riful jahil, kaifa yumayyizul jahilul saqima minas sahih?" Kalau engkau diam, kau yang tahu dia menyimpang diam, aku tahu dia menyimpang kita diamkan, bagaimana orang yang baru ngaji, orang yang bodoh, mereka akan tahu ini salah, ini benar? Taunya semuanya benar jadinya. Lihatlah. Sehingga mudarat, mudarat. Orang yang berprinsip seperti itu membuka seluruh penyimpangan akan masuk ke dalamnya. Naam, na'udzubillah min dalik. Maka di sini kama yuk. Naam, mereka tidak membedakan ma yaquluhu ahlul bid'ah wal furqah, yaitu apa yang dikatakan oleh ahlul bid'ah dan furqah, kelompok-kelompok menyimpang. Ya kita terangkan, kelompok ini sesat, orang ini menyimpang dengan sebab di sini, di sini. Ini yang boleh dibicarakan. Mereka melemparkan tuduhan, oh berarti itu menghibai manusia, isinya majelis ghibah, majelis mencerca, majelis menjelek-jelekan dai dan seterusnya. Lihatlah. Ini akibat dari tadi. Naam, barakallahu fikum. Kalau ternyata tidak mampu karena mungkin, barakallahu fikum, keberanian yang kurang, keimanan yang lemah, maka kita bersyukur di sana ada para ulama yang berbicara, menyelamatkan, membentengi umat dan din ini dari penyelewengan dan penyimpangan. Kita bersyukur kepada mereka, atas mereka. Naam, tidak kita mencela mereka. Naam, ini demikian. Seharusnya demikian. Sehingga di sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mereka tidak membedakan. Orang yang sudah seperti ini sifatnya, maka mereka akan berbicara setiap ada orang yang mencela orang lain yang menyelisihinya, katanya ini orang yang menghibai. Tidak lagi membedakan mana perkara yang di situ memang kita harus berbicara tentang individual yang dibolehkan oleh syariat, seperti menghibai, membicarakan aib-aib dan kesesatan orang-orang yang menyimpang yang membahayakan umat. Aib mereka tentu banyak, namun yang tidak membahayakan umat tidak dibicarakan. Namun yang membahayakan umat, pemikiran dia, manhaj dia, akidah dia dan seterusnya. Barakallahu fikum. Maka ternyata barakallahu fikum, kadangkala terjatuh kepada yang lebih parah. Aw yuqirrunal jami' ala madzahibihim mukhtalifa kama yuqirrul ulama'u fi mawadhi'il ijtihad allati yasughu fiha an-niza'. Lihatlah. Akhirnya mereka jatuh pada yang lebih parah, atau mereka menetapkan seluruh kelompok-kelompok yang ada, yang benar, yang menyimpang, yang di atas sunnah, di atas bid'ah, di atas tauhid, di atas syirik, maka mereka menjadikan semuanya boleh, semuanya punya dasar, semuanya ada sisi pandang yang benar, semuanya tujuannya, niatannya baik. Hanya saja terpleset dalam ucapan, terpleset dalam ini. Maka kita ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Lihatlah. Atas dasar apa? Atas dasar hilang keikhlasan. Kalau ikhlas, siap kita itu berkorban, meninggalkan dunia. Barakallahu fikum. Namun kadangkala, iya ya. Kalau aku bicara gimana ya? Aduh, nanti naik. Barakallahu fikum. Lihatlah. Yang seperti ini kata beliau, wa hadhihi thariqah. Metode yang seperti ini tadi, syubhat tadi, yang bisa jadi menyatakan mereka yang berbicara tentang penyimpangan, tentang kesesatan, malah dikatakan sebagai orang yang mencela. Ataupun dengan cara prinsip yang katanya bijak, semuanya benar, semuanya menginginkan jannah, hanya saja keliru di dalam ucapan, kepleset. Ini demikian. Maka jalan seperti qad taghlibu ala katsirin minal murji'ati. Ba'dul mutafaqqihah wal mutasawwifah wa mutal falsifah. 6. La ilaha illallah. Maka jalan seperti ini kadangkala kita dapatkan pada mayoritas orang-orang yang lebih condong kepada pemikiran murjiah, kepada sebagian orang-orang yang mutafakihah, bergaya seperti ahli fikih. 6. Tidak mau kembali kepada para ulama. Mutasawwifah, orang-orang yang sok zuhud. Kita harus zuhud, kita juga punya dosa, kita punya kesalahan, jangan senang mengoreksi orang lain. 6. Dan juga mutafalsifah, orang-orang ahlul kalam filsafat. 6. Toh semuanya juga keinginannya baik. Kama taglibul aula ala katsiri min ahli lahwa'i wal kalam. Sebagaimana hal ini juga kita banyak dapatkan banyak pada mayoritas para pengikut hawa nafsu dan ahlul kalam. Orang yang belajar ilmu kalam, orang yang belajar tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat yang benar. Maka mereka kan demikian. 6. Wakila hataini tariqataini. Maka dua jalan ini, apakah dengan menyatakan mereka semua benar, ataukah menyatakan sebaliknya bahwasanya mereka, barakallahu fikum, mencela orang-orang yang berbicara sunnah, memperingatkan manusia dari kesyirikan dan kebid'ahan, dan mencerca orang-orang yang menyerukannya. Ini keduanya ini adalah kata beliau, munharifah kharijah anil kitabi wa sunnah. 6. Seduanya adalah keluar, menyimpang dari kitab dan sunnah. Dari kitab dan sunnah. Dalam Al-Quran, Allah berbicara individual. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka, terbelenggu tangannya Abu Lahab. Apakah ini berlaku kepada antum? Celaka ini, artinya yang dimaksud antum atau secara umum? Sifat apa individual? Individual. 6. Di dalam Al-Quran demikian. Di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelenggarakan atau melakukan namanya kunut nazilah, mendoakan kaum Riklin dan Zakwan yang membantai 70 sahabat ahli Al-Qur'an. Yang didoakan individual tertentu, yakni kaum tertentu atau juga seluruhnya orang kafir, individu tertentu. Lihatlah. 6. Menyelisih Al-Qur'an dan sunnah. Barakallahu fikum. Secara individual Rasul mencerca orang-orang khawarij, kelompok tertentu. 6. Dan seterusnya. Nah ini barakallahu fikum. Menyelisih Al-Quran dan sunnah. Qala muqayyiduhu. Maka dikatakan oleh Syekh Ubaid. Tadi kalam Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Bukan Syekh Ubaid. Syekhul Islam yang mengatakan demikian. Oh ternyata sudah sejak zaman dulu. Ya jalannya sama, cuma kita yang belum bisa sampai kepada kitab ulama. Dan mungkin karena banyak orang yang menghalangi mempelajari kitab ulama yang semacam ini, sehingga tidak sampai kepada kita. Barakallahu fikum. Maka dikatakan oleh Syekh Ubaid, jadirun bika ayuhan nasih li nafsik. Maka sangat pantas bagi anda wahai orang yang ingin menasehati dirinya sendiri. Wal hazim fi amrihi. Dan orang yang memang dia itu tulus ingin kebaikan dirinya. Antal zama hadza, untuk berpegang teguh dengan ini. Melihat manusia dari dua. Ikhlas enggak? Mutaba'ah enggak? Mutaba'ahnya nampak, ikhlasnya lihat kalau ada kepentingan dunia dia akan kedepankan atau keriduan Allah yang akan dia kedepankan. Lihatlah. Loh, nanti kalau kata Syekh Utsaimin, sesuatu sunnah datang kepada kita, jangan dihadapkan dua pertanyaan, kaifa dan lima. Ini sunnah begini begini begini. Kalau begitu nanti bagaimana? Begini begini begini begini. Ya. Lihatlah. Atau kenapa sih harus begitu? Memangnya? Lihatlah. Nah, maka di sini lihatlah barakallahu fikum. Maka kata beliau, hadza qaulun sadid, ini adalah ucapan yang lurus, min rajulin rasyid, yang munculnya dari seorang yang membimbing dengan arif, yakni Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ma alaihi mazid, tidak perlu tambahan yang lebih. Sudah gamblang tadi. Fandur fi waqil muntasibina ila da'watil yaum. Coba sekarang kau lihatlah, kata beliau, kepada orang-orang yang menisbahkan dirinya menyerukan dakwah salafiyah sekarang ini. Kata beliau, tajidu annahu yantabiqu 'alal ahli al-ahwa al-mudaddina lis-salafiyah. Prakteknya engkau dapatkan malah justru mereka lebih condong kepada ahlul ahwa, orang-orang yang menyimpang, yang menjadi penentang dakwah salafiyah. Bergabung dengan salafi enggak maulah, isinya mencerca, isinya menggibai, isinya tahdzir. Ya apa enggak? Nah demikian. Maka demikian. Wa minhum mukhadzilah wal mutsabbithah. Maka di antara mereka yang tidak bergabung dengan kelompok-kelompok yang menyimpang, mereka mukhadzilah, orang yang merendahkan dirinya, menghinakan dirinya, tahu sunnah tidak diamalkan, musabbitah, orang yang berlambat-lambat, nantilah, kan pelan-pelan, lihatlah, jangan tergesa-gesa. Ucapannya bagus, jangan tergesa-gesa. Namun siapkah anda mati kira-kira barakallahu fikum? Apakah anda tahu kematian anda? Nah, kita tidak tahu. Sehingga di sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Fadilatul Syekh Ubaid menukilkan kalam nafis, ucapan yang sangat berharga dari Syekhul Islam, ketika kita mau melihat kebenaran dipandangnya dari dua sisi. Yang kata Syekh Ubaid, jangan engkau melihat dari buah. Banyak orang tertipu sekarang. Kalau memang jelek, tentu mereka orang-orang intelektual, tentu mereka kaum legislatif, tentu mereka orang-orang yang berpendidikan tidak akan mau ngikut. Nah, kalau memang salah, kalau memang ternyata menyimpang, tentu mereka tidak akan terus di atasnya. Karena mereka adalah murid-murid ulama, karena mereka demikian-demikian, bahkan diantara mereka ulama, kata mereka. Janganlah kita melihat yang demikian, buahnya. Janganlah kita melihat buahnya, banyaknya orang yang mengikuti dan sebagainya. Namun lihatlah bagaimana wasiat salaf kita. Kata Fudail ibn Iyad rahimahullah, alaikum bisabilil huda au sabilis sunnah. Wajib atasmu untuk senantiasa di atas jalan petunjuk, yakni jalan sunnah. Wala tastauhish biqillatis salikin, jangan kau merasa gentar dan kecil hati dengan sedikitnya orang yang menitinya. Wala taghtar, atau di sini wa iyyaka wasabilad dalalah, jauhi oleh kalian jalan-jalan penyimpangan. Wala taghtar bikasratil halikin, jangan kau tertipu dengan banyaknya orang yang mau mengikuti. Nah, Allah telah mengingatkan sebelumnya, fa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti banyaknya manusia, maka niscaya mereka akan menjadikan engkau menyimpang dari jalan yang benar, jalannya Allah. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang telah selesai pembahasannya dalam kitab Masailul Jahiliyah di dalam majelis di Masjid Agung ini yang disampaikan beliau Ustaz Ridwanul Bari sekian tahun yang lalu, disebutkan diantaranya termasuk sifat jahiliyah, yakni al-ibrah bil kasrah, menjadikan patokan benar atau salah banyaknya pengikut. Banyaknya pengikut. Ini bukan al-ibrah. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula kalau kita mengetahui timbangan yang harus kita timbang kepada diri kita, kepada orang yang akan kita jadikan teman, kepada orang yang akan kita jadikan barakallahu fikum, ambil ilmu darinya, ditimbang dengan dua perkara, yakni mutasun ikhlas dan mutaba'ah. Di mana tadi orang yang kalau hilang dari hal yang demikian salah satunya atau kedua-duanya, maka bisa jadi mereka barakallahu fikum akan terjatuh, ditambah dengan keadaan mereka yang ima di salah satu dari dua keadaan, mempelajari ahlus sunnah, mengikuti ahlus sunnah dari sisi sebagian saja. Saya milih akidahnya saja, gak mau syirik, selalu sunnah, muamalahnya gak mau, yang lain gak. Kalau saya ambil muamalahnya saja, karena memang muamalah Islamiyah, Sunniyah inilah yang paling bisa membawa kebaikan, akidahnya jangan, saya gak mau. Atau mereka, saya akhlaknya saja, kita harus terus berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Manhaj saya enggak mau, akidah saya enggak mau, seterusnya. Ibadahnya, saya ibadahnya saja. Ditambah keadaan berikutnya yang kedua, orang tersebut mengambil masing-masingnya sebagian saja. Apa yang dia tahu, sebagian dia amalkan karena tidak beresiko. sebagian dia tinggalkan karena dianggap membawa mafsadat bagi kepribadian dia. Maka yang seperti ini akan terjatuh kepada mencela orang-orang yang berbicara tentang penyimpangan-penyimpangan. Maka barakallahu fikum, sebagaimana disunahkan kita mengetahui keberadaan orang-orang yang mereka itu akan kita ambil ilmunya, maka ini merupakan di hadapan kita ada sebuah risalah yang ditulis oleh beliau Fadilatul Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala. Nam, terkait penjelasan Bayanu Marahilil Fitnah Abil Hasan Al-Ma'ridi, penjelasan mengenai marhalah perjalanan seperti metamorfose daripada fitnahnya Abul Hasan Al-Ma'ridi. Nam, Abul Hasan Al-Ma'ridi Mustafa bin Sulaiman Al-Masri, seorang berketurunan Mesir, yang dia adalah orang yang diberikan Allah, dibaratkan oleh para ulama, utu zakiyan walam yu'tu zaka'an, diberikan kecerdasan akal, IQ yang tinggi, namun tidak diberikan kebersihan hati. Na'am barakallahu fikum. Beliau pernah belajar kepada al-muhaddis Syekh Mukbil rahimahullah, belajar kepada Syekh Mukbil, dan nampak dari beliau hasil yang bagus dari sisi ilmu. Dan beliau sempat mengajukan beberapa pertanyaan kepada al-muhaddis al-imam al-albani rahimahullah dengan beberapa pertanyaan hadisiyah, dan dinilai oleh Syekh al-albani pertanyaan yang sangat bagus, hingga akhirnya beberapa pertanyaan beliau diabadikan dalam kitab-kitab mustalah karena cerdasnya. Namun ternyata apakah kecerdasan tersebut menjadikan dia lurus? Belum tentu. Sebagaimana dinyatakan ulama, utu zakian walam yu'tu zakaan, diberikan kecerdasan ternyata tidak diberikan kemurnian hati. Maka di sini setelah wafatnya al-allama fadilatul syekh al-muhaddis Mukbil ibn Hadi al-Wadi'i, guru beliau, maka mulailah beliau bagaikan kalajengking. Dikala ada di hadapannya sesuatu yang ditakuti, maka dia akan menyembunyikan entuknya ya, menyembunyikan sengatannya tadi. Namun dikala yang dia takuti sudah tidak ada, lihatlah bermain akrob, diantuk-diantuk kena racun semuanya, sehingga muncullah fitnah-fitnah. Dan karena sebab beliau cerdas, karena sebab beliau orang yang memang menawan rupanya, kaya hartanya, dan seterusnya, banyak orang yang tergiur, terbawa fitnah beliau. Nah, maka di sini penjelasan dari Syekh Rabi Hafizahullah tentang bagaimana perjalanan beliau. Di sini tidak bicarakan biografi beliau karena di sini ini merupakan ringkasan yang diberi judul Bayanu Marahil Fitnah Abil Hasan Al-Ma'ridi, penjelasan mengenai metamorfose atau perjalanan fitnahnya Abul Hasan Al-Ma'ridi. Beliau asalnya Mesir. Kemudian setelah belajar kepada Syekh Mukbil, beliau membuka sebuah markas ilmu Darul Hadis di wilayah namanya Ma'rib, wilayah bagian selatan negeri Yaman. Datang kepada beliau sebagian orang-orang dari berbagai negara. Namun yang keluaran dari sana rata-rata adalah antipati dengan para muhaddis, imam-imam ahlul hadis yang mereka jujur di dalam membawa sunnah ini. membawa dakwah salafiyah. Karena itulah fitnah. Dan mereka malah justru senang bermajelis dengan orang yang menentang dakwah salafiyah. Naam. Maka kita lihat penjelasan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Maka setelah beliau menyatakan alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu amma ba'du, fahadha bayanun mujaz an marahili fitnati Abil Hasan al-Ma'ribi. Sehingga beliau, karena membuka markas di negeri yang wilayah namanya Ma'rib, dikenal menjadi Abul Hasan al-Ma'ribi. Disebut juga Mustafa bin Sulaiman al-Masri atau Abul Hasan al-Masri. Orangnya satu. Nah, di sini beliau menyatakan penjelasan ringkas mengenai perjalanan fitnah Abul Hasan al-Ma'ribi. Beliau di sini menerangkan beberapa poin-poin pokok yang Abul Hasan dikritik dengannya dan menjadikan beliau dihukumi sesat. Dihukumi sesat. Sesungguhnya penjabaran itu dalam kitab-kitab yang banyak, seperti diantaranya beberapa risalah yang ada di hadapan kita, ini salah satunya. Namun sesungguhnya Syekh telah memasukkan dalam Dinil Fatawa, dalam kandungan fatwa-fatwa beliau dan seterusnya. Namun di sini sekedar poin globalnya. Nah, kata beliau, perjalanan pertama, min awwali ma'araftuhu, sejak pertama aku mengenalnya, kata Syekh Rabi, wajadtuhu yudafi'u 'anil ikhwanil muslimin, aku mendapatkan dia membela mati-matian ikhwanul muslimin, membela-bela ikhwanul muslimin wa sayyid kutub, dan membela Sayyid Qutb. Membela Sayyid Qutb wa Abdurrahman Abdul Khaliq, dan Abdurrahman Abdul Khaliq wa hadha fi hududi am, dan ini di tahun 1416 Hijriah. Berarti berapa tahun yang lalu? 21 atau 22 tahun yang silam. Ini demikian. Oh, ternyata sudah dari dulu. Nah, sudah dari dulu. Maka demikian, di mana bagaimana pembelaan dia terhadap pemikiran-pemikiran tadi dalam risalah ini. Disebutkan poin-poinnya. Kemudian dinasehati oleh Syekh Rabi, ternyata malah bantah dan membalik. Sebagaimana nanti akan dikatakan di sini. Dia malah membalik. Ini ucapan yang keras, ucapan yang ekstrim. Sebagaimana tadi terangkan oleh Syekhul Islam. Lihatlah, barakallahu fikum. Yang kedua, kata beliau, hadza amrun lahu dalalatuhu. Perkara ini dia membela-bela tadi ikhwanul muslimin, yang mereka berujung kepada persatuan agama samawiyah. Nanti ujungnya mereka akan menyatukan agama yang memiliki kitab-kitab dari langit. Ataupun juga Sayyid Qutb, yang dia bukanlah seorang alim, sungguhnya seorang sastrawan, namun banyak berbicara tentang agama, bahkan tafsir, ternyata tafsirnya jadi rujukan. Beliau memiliki pemikiran takfiri. Inilah yang diadopsi buku-bukunya oleh orang-orang Khawarij. Nah, dan seterusnya, dibela-bela dengan mengatakan Sayyid Qutb itu kan bukan ahli tafsir, jadi ya wajar kalau tafsirnya salah. Ya, jadi wajar kalau tafsirnya salah. Tapi kan dia niatnya baik. Dia niatnya baik. Nah, barakallahu fikum. Semuanya, maka saya di sini menulis tentang tanbihu Abil Hasan ilal qawli billatihi ahsan. Peringatan kepada Abul Hasan untuk berbicara dengan cara yang baik, dengan Alkitab dan Sunnah dan manhajus salaf. Nah, barakallahu fikum. Membela Abdurrahman Abdul Khaliq, pimpinan Jam'iyat Ihya'ut Turas, yang ihya uturas, mereka orang-orang atau jam'iyah yang melarang kita berbicara tentang tokoh-tokoh individual, penyeru-penyeru kesesatan. Nah, ini barakallahu fikum. Anda mau membantah sufi, membantah syiah, membantah khawarij, silakan. Namun individualnya jangan. Nah, jadi jangan terkelabui. Oh, kami juga membantah sururi, kami membantah khawarij, kami membantah urusan sendiri. Tokoh disentuh urusan lain. Nah, di sini barakallahu fikum, lihatlah. Dibela-bela juga oleh Abul Hasan Al-Ma'ribi. Hadza amrun lahu dalalatuhu. Perkara ini ada bukti-buktinya. Nanti kita sebagiannya di sini. Nah, ini poin kedua. Alafa kitabahu Sirajal Wahhaj. Dia menulis kitabnya Sirajal Wahhaj yang dulu kita sempat mempelajarinya tahun 2001. Nah, kita masih membaca kitab itu di hadapan guru kita dulu membaca. Ternyata datang tahdir dari Syekh Robi tentang kitab tersebut. Kenapa demikian? Wadhammanahu, karena di dalamnya terkandung usulan, yakni usul-usul, prinsip-prinsip, takhdumu ahla al-bida'i, yang mana isinya malah justru dipergunakan untuk membantu ahlul bid'ah. Wa usulan, dan ada prinsip-prinsip yang lain, yuwajihu biha manhajat salafi, yang justru diarahkan mencerca manhaj salaf, mencerca manhaj salaf. Wa syekh Rabi'an, mencerca syekh Rabi, wa syekh Mukbilan, syekh Rabi dan syekh Mukbil, guru dia sendiri. Nah, maka kata beliau syekh Rabi, wa adraktu ana, aku mendapatkan ini, lama uridu alaiya kitabahu, tatkala Abul Hasan menyodorkan kitabnya kepada Syekh Robi untuk dibaca. Maka Syekh Robi baru membaca sebagiannya, ternyata ada kesalahan. Fana qashtuhu, maka aku bantah fi asyain, dalam beberapa hal yang aku dapatkan salah. Namun beliau bilutfin, membantahnya dengan cara yang lembut, beradab. Kalau antum lihat Syekh Robi di dalam karya-karya tulisnya membantah alul bidah, jangan dinukilkan finishnya. Mereka orang-orang yang ditahdir tidak jujur, menukilkan finishnya saja. Masa langsung begini, padahal prosesnya panjang, bertahun-tahun demikian. Nah, barakallahu fikum, dinasihati. Aku debat dia. Maka kata beliau, bilutfin, dengan cara lemah lembut. Wafatani asya, ternyata Syekh Robi tidak membantah seluruh kesalahannya, hanya sebagian. Karena tadi baca, oh ini salah, udahlah, banyak salah, diperbaiki. Nah, jadi yang lainnya belum dibaca, mungkin masih lebih banyak lagi kesalahannya. Kitab Sirajul Wahhaj dianggap seperti Syarhus Sunnah, hampir demikian dalam manhaj. Ini banyak kesalahan, lihatlah. Yang ketiga, aqobahada, maka beliau ternyata setelah dinasehati memberikan balasan, bimuwajahatin anifah, dengan arahan yang sangat kasar, pembicaraan diarahkan li ahli sunnah, kepada ahlus sunnah, salafiyun, imam-imam dakwah, masyayikh yang membawa dakwah jujur, fihatu'unun watashwihat, di dalamnya isinya catatan dia adalah cercaan-cercaan terhadap para masyayikh, tashwihat, menjelek-jelekan mereka. Khilala muhadaratihi, yang beliau sisipkan dalam muhadarah yang beliau sampaikan, yakni Abul Hasan. Wadhammanaha usulan yudafi'u fiha Sayyid Kutub, dan terus beliau menyisipkan juga usul-usul, prinsip-prinsip yang isinya membela Sayyid Kutub lagi. Ternyata belum bertaubat. Naam. Wa ghairihi, membela yang lainnya dari kalangan pelaku bid'ah, Adnan Ur, ini demikian, Al-Maghrawi, mereka orang-orang yang takfiri, dibela, senang mengkafirkan orang lain, dibela. di negeri Syam sana, dibela mati-matian. Padahal para ulama mentahdir mereka. Nam, malah justru sebaliknya, lihatlah. Wayarmi manintaqadahu bil ghulu, malah justru menuduh orang yang mentahdir, membicarakan kesalahan Sayyid Qutb, membicarakan kesalahan Maghrawi ataupun Adan Ur'ur dan sebagainya. Ini nama-nama tokoh. Nah, dituduh mereka yang membicarakan mentahdir fulan menyimpang, mentahdir fulan menyimpang, bil ghulu, mereka ekstrim. Mereka ekstrim. Lihatlah. Wa huwa ya'lam, padahal dalam keadaan Abul Hasan Misri tahu, yang mentahdir mereka Sayyid Qutb dan lain sebagainya adalah Syekh Al-Albani, Muhaddis Al-Asr. Nah, Muhaddisul Asr, ahli hadis di zaman sekarang ini. Dan juga yang mentahdir mereka Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, Al-Faqihul Kabir, orang yang dikenal para ulama kedalaman ilmu fikih dan juga hadis beliau. Nah, yang mentahdir mereka Syekh Duwesh, Syekh Muhammad Aman Al-Jami, yaitu Syekh Muhammad Aman Al-Jami yang dikenal kuat dalam ilmu akidah dan manhajnya, Syekh Saleh Fauzan dan syuyukh akharun, masayih-masayih yang lainnya, ternyata mengatakan orang yang mentahdir, orang yang membicarakan Sayyid Qutb ghulu ekstrim. Lihatlah, benar yang dikatakan Syekhul Islam tadi. Wa yunazzilu 'ala man yusammihim ghulatan, dan menempatkan kepada orang-orang yang dia tuduh ekstrim tadi, para masyayikh yang mentahdir, hadis al-khawarij, hadis-hadis khawarij, seperti sifat khawarij, mereka memerangi ahlul iman dan bisanya hanya memerangi orang-orang Islam. Kenapa orang-orang kafir? Coba lihat Yahudi di Palestina, tidak mereka sentuh. Nah, ya demikian, isinya cuma ini terus. Nah, lihatlah, orang-orang khawarij, lil malil islami nasaru, qatalu alal iman, taraku alal awsan, kata mereka. Orang khawarij itu tidak menolong Islam, memerangi orang-orang yang beriman, dan juga barakallahu fikum membiarkan mereka orang-orang kafir berkeliaran. Nah, Syekh Saleh Fauzan ditanya, ya Syekh, kenapa kita dapatkan dalam kitab-kitab dan kaset-kaset Imam Ahlus Sunnah, para masyayih maliah dipenuhi dengan pembicaraan terhadap kelompok-kelompok menyimpang? Bukankah kita perlu perhatian dengan Gaza? Bukankah kita perlu perhatian dengan ini dan sebagainya? Kata Syekh, Allah tidaklah akan menolong muslimin apabila mereka masih terdapat penyimpangan dan juga kesyirikan. Sehingga awal pertama kali yang harus ditegakkan pemurnian akidah, pemurnian barisan. Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau orang-orang musyrik, datang kepada beliau orang-orang Yahud yang telah dikonteks, dihubungi oleh orang-orang munafikin untuk membantu Nabi. Apa yang ditanyakan Nabi? Amuslimunahum, mereka muslim? Bukan, kalau begitu kita tidak butuh kepada kalian. Di zaman Nabi dikenal hanya muslim dengan kafir. Nah, ini barakallahu fikum. Sehingga di sini lebih dikedepankan, kata Syekh Saleh Fauzan. Nah, maka di sini mereka tadi justru menempatkan hadis khawarij, mereka ghulu, mereka ekstrim, mereka terus-terus. Nah, wa fi hadhil marhalah, maka dalam tahapan ini, yusammil manhajan salafi nafsan ghariban, maka dia menamakan manhaj salafi yang isinya tadi berbicara tentang orang-orang yang menyimpang dan seterusnya, ini adalah sesuatu yang aneh. Orang mau baik kok malah dihalang-halangi. Coba daripada dia minum mabuk, ya belajar mendinglah, kok malah dihalang-halangi dan seterusnya. 6. Wa tarafa annahu yuhadzir, dan hingga akhirnya dia mengaku, lama-lama mengaku bahwasanya dia sendiri telah mentahdir ya, mentahdir, dia telah mentahdir, mentahdir daripada manhaj salafi itu sendiri dan juga orang-orang ahlihi dan juga orang-orang yang mengikuti manhaj salaf. Kapan? Mundu sanawatin, sejak sekian tahun yang lalu dia tahdir, jangan kau belajar kepada fulan, nanti engkau sebentar-sebentar merasa benar sendiri. Jangan kau belajar kepada Alan, nanti sebentar-sebentar berbicara tentang ulama. Jangan kau berbicara kepada ini, seterusnya. Lihatlah, ini demikian. Bi'annahu yuhadzaru minhu wa min ahlihi katsiran. Dia telah mentahdir manhaj salaf dan mentahdir orang-orang yang berbicara tentang para penyimpang ini sering melakukannya. Nah, sering dia lakukan. Ini Abul Hasan al-Basri. Ini satu kejadian. Kejadian yang keempat. Waqa'al Maghrawi fi akhtain katsiratin fi usulil manhaj salafi al-Maghrawi. Salah seorang tokoh menyimpang di negeri Syam yang dia telah terjatuh pada kesalahan yang banyak dalam usul manhaj salafi. Wa waqa'a fi mukhalafatin, terjatuh pada penyimpangan-penyimpangan. Minha diantaranya, lahjuhu bitakfir, lisan dia yang senang mengkafirkan muslimin, takfiri. Fanasoha kathiron bitarojui anakhtoihi, maka para ulama telah banyak memberikan nasihat kepada Maghrawi untuk rujuk, bertobat dari pemikiran tersebut. Wa kana ya'uddu bihadzat taraju, maka ternyata Maghrawi kembali lagi melakukannya. Yatala'abu, bermain-main dengan taubatnya dia. Wa yarmi huwa wan huwa, ternyata demikian. Wa yatala'ab, dia bermain-main. Ternyata barakallahu fikum. Wa yarmi dan Abul Hasan huwa, Abul Hasan wa ansaruhu dan orang-orang yang membelanya, menuduh manin taqadahu, orang-orang yang mengkritiki Maghrawi. Orang-orang yang mengkritiki Maghrawi tadi dituduh zindik, dituduh khianat, dituduh bater, keledai dan seterusnya. 6. Wa asya'atu una wal fitnah, malah menyebarluaskan cercaan, celaan dan fitnah, tuduhan-tuduhan. Fil Maghrib wa fil Mamlakah, baik di negeri Syam sana ataupun di negeri Mamlakah Arabiyah, wal Imarat, di Imarat, wal Yaman dan lainnya, minal buldan, dari negeri-negeri yang ada. 6. Sehingga menjatuhkan kredibilitas para ulama nasihin. Mereka orang yang hulu, mereka orang yang sentimen, mereka orang yang seterusnya. Maka kata 6, barakallahu fikum Syekh Rabi, wa kuntu, maka aku, ana anhad salafiyin, aku melarang para salafiyin dan yang lainnya, minal khawdi fiha, untuk turut bicara ribut dalam bab ini. Serahkan kepada ulama ketika itu. 6. Wa uhawilu itfa'a hadil fitnah, maka aku berusaha untuk memadamkan api fitnah ini. Karena sudah masing-masing ini mencerca ulama ini, ini mencerca ulama ini, Syekh Rabi ingin meredam. Sudah, serahkanlah kepada ahlinya. Ketika fitnah Maghrawi, barakallahu fikum, maka beliau berupaya untuk memadamkan hal tersebut qorobata sanataini, kurang lebih 2 tahun. Us'alu min buldanin kathiro, sehingga datang pertanyaan yang banyak kepada Syekh Rabi an fitnatil Maghrawi, tentang fitnahnya Maghrawi, apakah sudah selesai, kenapa yang lain kau pada diam, tidak ada lagi yang bicara dan seterusnya. Nah, ini maslaknya orang-orang hizbi. Ketika kadang Syekh Rabi mengatakan, sudah kalian diam, biar aku saja yang nangani nanti. Yang lain diam, mereka mengatakan, tuh kan sudah diam kan, kalah mereka. Lihatlah, timbul fitnah lagi besar. Nah, maka pada bertanya kepada Syekh Rabi, maka fa'askattuhum, maka aku diamkan mereka. Wa aqulu lisalafiyyin utrukul haud, aku katakan kepada kalian, biarkan, tinggalkan kalian ribut-ribut dalam hal ini, fi hadil fitnah. Summa sirtu umannihim biruju'il maghrawi. Kemudian aku menjanjikan mereka aku akan menuntut maghrawi untuk rujuk kepada al-haq. Dipahami sampai di sini ya? Dipahami enggak diikuti? Al-muhim inlah wa kana salafiyun yaskutuna hasba ilmi. Maka alhamdulillah kaum salafi mereka diam. Tidak ikut nimbrung bicara sepengetahuanku. Wa ashabul maghrawi yu'ajjijunal fitnah, namun ternyata dimanfaatkan oleh ashabul maghrawi. Orang-orang yang membela al-maghrawi tadi. Tuh, kan sudah diam, berarti mereka salah, kita yang benar, ya. Artinya demikian, karena sudah diam demikian. Naam, terus mengobarkan api fitnah wala siyama fil haramil makki, lebih-lebih di haram Makki, di Mekkah. Fa innahum kanu yabussunaha amama salafiyyin alwafidina minal buldan bitariqatil i'lamiyah hizbiyah ajibah. Mereka menghembuskan fitnah mereka di hadapan kaum salafi yang mereka datang dari negeri-negeri yang banyak ke kota Mekkah. Kita harus belajar pada ulama, itu ulama, itu ulama, ternyata yang semacam mereka. Nah, dengan model pengumuman-pengumuman hizbiyah yang sangat aneh. Mari belajar kepada kita, jangan kau belajar kepada mereka salafiyin. Nah, seterusnya. Falamma balagha sail azaba tasadda ba'du salafin li ghadri akhtail maghrawi. Maka tatkala banjir tersebut telah melanda dan memuncak, maka sebagian salafiyin ingin membantah maghrawi ala adadin minal ulama. Naam. Ini mereka menyodorkan kesalahan-kesalahan maghrawi kepada berbagai sekian banyak ulama. Dibawakan ini kesalahan maghrawi, faqalu fiha kalimatul haq fasyara al maghrawi fi ta'ni fihim. Maka akhirnya para ulama pun membantahnya, membantah ucapan-ucapan maghrawi. Dan maghrawi ternyata membalas, bersegera untuk mencerca para ulama dan menjatuhkan kredibilitas para ulama. Nam, sesuai dengan metode yang dilakukan oleh teman dekatnya, Adan Or-Or. Ini tokoh-tokoh menyimpang. Al-muhim ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika maghrawi yang seperti ini dinasihati tidak mau dan bahkan berbalik mencerca, syara'a Abul Hasan fil fitnah. Ternyata Abul Hasan segera menyambut fitnah tersebut. Wa yudafi'u 'anil maghrawi, justru membela-bela maghrawi. Naam, wa yu'wi talamidzahul ladzina jannadahum lil fitnah. Dan dia itu menyiapkan contoh kepada murid-muridnya yang mereka telah disiapkan sebagai tentara untuk menimbulkan fitnah. Naam, dan mereka nam yasifu man taqadal maghrawi, mensifatkan para ulama yang membicarakan mengkritisi al maghrawi. Wa minhumul ulama, di antara mereka ulama, bi anahum arza aradilun wa akzamun, aradilun wa akzamun wa qawatif salsalah, wa yasiful maghrawi bi annahu jabalun asyam. Menuduh para ulama yang berbicara tentang kesesatan maghrawi dan mengkritisinya, mereka itu orang-orang aradil, rendah, pendek akalnya, tidak punya pandangan tajam. Ya, orang kalau keliru kan tujuannya ada baiknya. Jangan kau seperti wanita, salah satu langsung dicerca, lupa kebaikan yang banyak dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Ini demikian. Sebaliknya, justru memuji maghrawi, dia adalah jabal, gunung yang kokoh, nam, yang tidak bisa dibandingkan, la tatihu bil jabal, yang tidak mampu kita ingin menghancurkan gunung. Nam, ini gunung baik kokoh sebagai pengaman pasak daripada dunia, bumi ini, sehingga tidak hancur, tidak goyang. Coba kalau gunung ini meletus, maka akan terbelahlah bumi ini. Nam, barakallahu fikum. Maka kata Syarobi, tatkala terjadi seperti ini, wa kuntu fi hadhil marhalah, maka aku dalam marhala ini, ansuhu tullabat salafiyin fil Yaman, aku nasihatkan para salafi di Yaman, bisukut anil qil wal qal, untuk diam, tidak perlu mengucapkan, menukilkan, disampaikan, menukilkan, disampaikan. Wa ansahum bi ikhmadi hadil fitnah wa ta'tinil as'ilah. Naam. Dan aku menasihatkan mereka untuk kalian mereda fitnah ini. Maka akhirnya datanglah kepada Syekh Rabi pertanyaan-pertanyaan dari Abul Hasan Al-Ma'ribi. Naam. Yang isinya fa'uzajjirus sa'ilina wansahum bisukut. Naam. Ini demikian. Ta'til kitabat. Maka naam, datanglah di sana pertanyaan-pertanyaan asila anil Abul Hasan Al-Ma'ribi, tentang Abul Hasan Al-Ma'ribi dari negeri Yaman. Datanglah kepada Syekh Rabi pertanyaan-pertanyaan mengenai Abul Hasan Al-Ma'ribi yang membela-bela Maghrawi. Maka fa'uzat jirus sa'ilin, maka ketika itu aku menasehati mereka, orang-orang yang bertanya tentang dia, dan aku nasihatkan supaya diam, biar aku yang menangani. Maknanya demikian. Maka fata'tinil kitabat anil an masyakilihi, maka datang pula kepada Syekh Rabi tulisan-tulisan tentang muskilah-muskilah, problematika-problematika yang dimunculkan oleh Abul Hasan. Nah, mana kata beliau demikian, maka kata beliau fauzajiru man ya'tini biha, aku pun menasihatkan kepada orang yang mendatangkan tulisan tersebut, wala ataqabbalu hadhil kitabat, dan aku tidak menerima semua laporan-laporan tersebut. Lihatlah Syekh Rabi, li ikhmadi kullu dhalika, semua itu aku lakukan li ikhmadil fitnah, untuk mereda fitnah, biarlah Abu Hasan sadar. Mudah-mudahan kalau tidak diomong terus, mudah-mudahan bok sadar. Namun ternyata barakallahu fikum, wa marra waqtun ala hadil marhalah sobah, maka berlalulah masa yang seperti ini. Ternyata lammastadat fitnatu Abul Hasan Al-Ma'ribi, semakin keras fitnah yang ditimbulkan oleh Abul Hasan Al-Ma'ribi, hingga akhirnya para masyayikh pun membikin nasihat-nasihat, sampai dengan berbagai majelis didudukan dengan syaritoh-syaritoh, yakni kaset-kaset yang banyak direkam dan seterusnya, sampai 5 kaset, sampai 7 kaset, pertemuan-pertemuan yang direkam yang isinya nasihat secara khusus kepada beliau. Nah, yang jelas di sini yang jadi patokan bagi kita dikala ingin mencari ilmu adalah menjadikan timbangan keikhlasan dan kesesuaian dengan jalan sunnah. Nah, bukanlah yang menjadi patokan adalah kepamoran. Bukanlah yang menjadi patokan banyaknya riwayat. Imam Ahmad telah memberikan kaidah kepada kita. Laisal ilmu bikasratir riwayah, walakinnal ilmu al-khasyah. Ilmu itu bukan dinilai dengan banyaknya riwayat, banyaknya wawasan. Namun ilmu itu adalah yang bisa menjadikan seorang khasyah, sehingga dia takut kepada Allah dan mau mengamalkan sunnah. Itulah hakikat ilmu. Nah, sedikit di atas sunnah lebih baik daripada banyak di atas penyimpangan. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Az-Zuhri, qalilun ala sunnah khairun min kathirin alal bidah. Sedikit di atas sunnah lebih baik daripada banyak namun di atas penyimpangan. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya masih banyak di antara kesalahan-kesalahan yang ada, yang ini adalah globalnya. Namun kita buka halaman yang ke-6 dari fotokopian yang ada. Ternyata setelah dinasehati dengan nasihat yang panjang, yang dengan tahapan hikmah, ternyata barakallahu fikum, maka akhirnya di sini famakana min Abil Hasan Al-Ma'ribi, tidaklah yang didapatkan pada Abu Hasan Al-Ma'ribi darinya, illa i'lanul harb, malah justru mengumandangkan peperangan dan permusuhan, ala nasihati sirriyah, permusuhan terhadap nasihatku yang ingin secara sembunyi-sembunyi sudah diredam sama Syekh Rabi. Cukup aku saja yang menasihati. Cukup aku saja yang menasihati. Ternyata malah mengumandangkan peperangan. Raddun alaihim fisabati asyritah. Membantah ulama yang telah menasihati tadi. Sampai 7 kaset isinya apa? Isinya tu'un syadidah, cercaan yang keras kepada para ulama. Alittihamatul batilah, tuduhan-tuduhan yang batil terhadap para ulama. Wa ta'lifi ahlil hijaji. Wa ta'libi ahlil hijazi. Dan juga 6, menjelek-jelekan ahlul hijaz, yakni ulama Mekah dan Madinah. 6, fi sab'ati asyrita, 6 di sini. Wa najitu alayya wa 'alal salafiyyin. Maka aku dapatkan dia mencerca atas diriku. Syekh Rabi dicerca dan salafiyyin, haitsu yasifuhum bil hadadiyah. Tatkala mensifatkan mereka Syekh Rabi dan juga para salafiyin haddadi. Haddadi adalah salah satu kelompok menyimpang yang terjatuh kepada takfiri juga, yang dicetuskan oleh Muhammad bin Haddad. Ini demikian singkat cerita. Summa yaqulu khilala tu'unihi, kemudian beliau Abul Hasan Al-Ma'ribi di sela-sela cercaan dia mengatakan lafaz-lafaz yang keras seperti ini. Innahum la yakhrujun, dia mengakui saya ini berbicara seperti ini kan tidak keluar. Walaupun begini saya muridnya Syekh Rabi, saya muridnya Syekh Muqbil. Inilah yang jadi kadang senjata bagi mereka. Nah, bukan keikhlasan yang dicari, namun adalah legitimasi yang mereka propagandakan. Nah, wallahu taala alamu bisawab. Ini yang mudah kita pelajari, mudah-mudahan menjadi bahan renungan bagi diri kita dan bahan introspeksi serta barometer dikala kita mau mengambil ilmu. Maka bukanlah kasratul riwayah yang menjadi patokan, namun kelurusan manhaj dan kekokohan di atas sunnah orang yang akan kita lihat, orang yang akan kita ambil ilmunya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesabatan kepada kita, kekokohan dan istiqomah serta keikhlasan niat di dalam berucap, beramal dan berdakwah di jalannya. Amin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Sallallahu alaihi Muhammad wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.